بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas yang membatalkan syarat keikhlasan dari dua syarat amal dikategorikan amal saleh yang pantas untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pahala, syarat ikhlas dan syarat mutabaah beramal berdasarkan ilmu mengikuti sunnah ajaran syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk syarat yang pertama dibatalkan dengan syirik. Telah disampaikan bahwa syirik ada syirik akbar, ada syirik asghar. Adapun syirik akbar, syirik besar membatalkan Islam, membatalkan tauhid, membatalkan ikhlas secara menyeluruh sehingga bukan lagi muslim melainkan musyrik, murtad keluar dari Islam karena batal keislamannya, tauhidnya. Adapun syirik asghar, maka tidak membatalkan keislaman. Tidak membatalkan keislaman. Ketika dikatakan bahwa syirik akbar membatalkan keislaman, pelakunya murtad, keluar dari Islam, menjadi musyrik, berarti kekal dalam neraka. Ketika dikatakan syirik asghar tidak membatalkan Islam, maka berarti pelakunya masih muslim, hanya saja dia memiliki dosa syirik asghar, ya, terancam neraka, namun dia tidak akan kekal dalam neraka karena dia masih muslim, masih muwahhid, tauhidnya tidak batal, Islamnya tidak batal. Seperti halnya para pelaku dosa besar, kefasikan yang melakukan dosa-dosa besar. Dan telah kita pelajari pula bahwa syirik asghar yang merasuki suatu amal menjadikan amal itu bukan amal soleh, karena keikhlasan pada amal yang dirasuki, disisipi, ya, yang dikotori, dinodai dengan syirik asghar itu, ya, tidak didasari oleh keikhlasan karena ada syirik asghar-nya. Sehingga amalan yang dicampuri oleh syirik asghar tersebut batal amalan itu. Tapi amalan-amalan yang lain tidak ada kaitannya. Nah, secara umum telah disampaikan bahwa syirik asghar ada yang zahir, ada yang khafi, ada yang zahir, ada yang tampak nyata seperti bersumpah demi selain Allah, memakai tamimah, menggantung jimat, ya, baik orang dewasa maupun anak kecil. Nah, dan yang semisal dengan itu. Ada syirik asghar yang khafi, yang tersembunyi, halus, ya, yaitu riya, sum'ah, wa iradatul insan bi'amali dunia. Riya, ingin dilihat orang lain untuk mendapat pujian. Sum'ah, ingin didengar orang lain untuk mendapat pujian. Iradatul insan bi'amali dunia, beramal untuk dapat balasan duniawi dari Allah. Ingin dapat balasan dari Allah, tapi balasan duniawi, bukan balasan ukhrawi. Dan juga syirik asghar yang kita bahas nanti rinciannya. Baik, dan telah disampaikan dalil tentang riya dan sum'ah bahwa pelakunya akan dipermalukan. Sayufdihuhu Allah yaumul qiyamah. ya, akan dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk di hari kiamat nanti. Allah akan perintahkan para pelakunya untuk mencari orang-orang yang dulu dia harapkan pujiannya di dunia untuk mencari balasan itu. Wa anna lahum dzalik, dan bagaimana mungkin mereka mendapatkan itu? Dan itu maksud daripada itu sebenarnya adalah untuk mempermalukan mereka di hadapan makhluk, dibongkar kedoknya bahwa ternyata beramal selama di dunia pada amalan-amalan tersebut hanya untuk mendapat pujian manusia, makhluk, bukan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang telah kami sampaikan dari hadis Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, "In akhwafa ma akhafu alaikum," sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, ini artinya hendaknya kita benar-benar waspada, jangan lengah sedetik pun. Kita tidak tahu yang mana di antara amalan-amalan kita selama ini yang benar-benar ikhlas, ataukah amalan-amalan kita penuh dengan riya dan sum'ah. Nasallallahu taufiq. Namun kepada Allah taufiq agar diberi keikhlasan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik dan beramal dari riya, dari sum'ah. Dan butuh mujahadah. An-nafs butuh perjuangan dari diri-diri kita semua untuk melawan bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan riya dan sum'ah dengan berbagai ragam warna, berwarna-warni, berganti-ganti. Ya, satu kita tepis, datang dengan warna yang lain. Satu kita tepis, satu warna kita tepis dari riya dan sum'ah itu, datang dengan warna yang lain. Kita sudah tidak tahu yang mana yang berhasil kita tepis, benar-benar berhasil kita tepis. Kita bersihkan dari amalan kita sehingga benar-benar ikhlas. Yang mana yang tidak. Naam. Nah, sekarang kita sudah selesai dari masalah riya dan sum'ah. Kemudian yang semisal dengan ini, sebelum masuk pada yang ketiga yang disebutkan, yaitu iradatul insan bi'amalid dunia, termasuk syirik asghar yang membatalkan keikhlasan dalam beramal, yaitu seseorang beramal ibadah yang merupakan amalan akhirat yang harusnya diikhlaskan hanya untuk mengharapkan pahala, ya, balasan di akhirat, tetapi diniatkan untuk dapat balasan duniawi dari Allah, itu juga membatalkan ikhlasan. Sebelum masuk pembahasan itu, setelah riya dan sum'ah, kami sisipkan satu masalah yang juga ini sangat riskan dan harus kita waspadai, termasuk yang membatalkan keikhlasan, syirik asghar yang membatalkan keikhlasan dalam beramal, yaitu apa yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'jab bin nafsi isyrakun atau isyrakullah binafsil amil. Al-i'jab bin nafsi isyrakullah binafsil amili, warriya'u isyrakullah bighairih. Warriya'u isyrakullah bighairih. Maknanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ijabu bin nafs, puji diri, kagum dengan diri sendiri, ya, puji diri, dalam suatu amalan itu termasuk dalam kategori isyrakullah bi nafsil amil, menyekutukan Allah dengan diri pelaku amalan itu. Jadi dia beramal untuk dipuji oleh dirinya sendiri. Bukan mengharapkan pujian orang lain, tidak, tapi mengharapkan pujian dirinya. Kagum dengan dirinya, memuji dirinya. Dia memperbaiki amalannya, memperbagus amalannya agar ya dipuji oleh dirinya sendiri. Ini termasuk syirik asghar yang membatalkan keikhlasan, karena dia beramal untuk disanjung oleh dirinya, dikagumi oleh dirinya. Memang bukan berharap pujian orang lain, bukan. Karena yang mengharap pujian orang lain itu yang tadi. Kelanjutannya Ibnu Taimiyah mengatakan, warriya'u, sedangkan riya' isyrakullahi biwairih, menyekutukan Allah dengan selain dirinya, selain diri pelaku. Yaitu orang lain yang diharapkan pujiannya. Mengharapkan balasan dari orang lain. Beramal untuk dapat ya balasan berupa pujian orang lain. Itu riya' sum'ah tadi. Adapun ini beramal untuk dapat balasan dari dirinya sendiri berupa pujian dari dirinya, memuji dirinya, mengagumi dirinya. Bukan berharap pahala dari Allah. Ya. Nah, ini juga termasuk hal yang wajib diwaspadai, hati-hati. Ya. Ikhlas itu adalah beramal semata hanya berharap balasan dari Allah di akhirat. Berharap balasan pahala dari Allah di akhirat. Dimasukkan dalam jannah, dilindungi dari neraka. Itu ikhlas. Andaikan seseorang berharap dengan amalannya untuk dapat balasan dari Allah, tapi balasan duniawi, itu juga syirik asghar. Ini yang sekarang kita masuk, yaitu iradatul insan bi amalihi dunia. Seseorang meniatkan dengan amalannya balasan duniawi. Memang berharap balasan dari Allah, tapi balasan duniawi itu juga masih syirik asghar. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 15 16. Surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan keindahannya, nuwaffi ilaihim kami berikan kepada mereka a'malahum fiha, amal mereka, upaya-upaya, usaha-usaha mereka untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya itu di dunia, kami berikan yang mereka inginkan dari dunia itu pun sebagaimana dibatasi di surat Al-Isra ayat 18, bagian diinginkan oleh Allah, tidak semua diberi, tapi diberi yang diinginkan oleh Allah untuk diberi dari dunia yang dia inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sesuai yang mereka inginkan diberi oleh Allah dan tidak akan dikurangi oleh Allah bagi yang Allah inginkan. Kendaki. Kata Allah selanjutnya, ulaikal ladzina, mereka lah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati illan nar, tidak ada bagian mereka di akhirat kecuali neraka. Mereka beramal di dunia untuk dunia, untuk dapat dunia, untuk dapat perhiasan dunia, diberi oleh Allah bagian diinginkan, dikehendaki oleh Allah untuk diberi, tidak dikurangi. Apakah ada balasannya di akhirat? Kata Allah, tidak ada. balasan di akhirat kecuali neraka. Wahabibu ma sana'u fiha, dan berguguran apa yang mereka kerjakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil segala apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Tidak ada keikhlasan, bukan akhirat yang dicari, bukan pahala dari Allah di akhirat yang dicari, tetapi dunia. Ya? Bagaimana rinciannya? Sebagai faedah, kesempurnaan faedah, anda akan nukil keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan dari kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab At-Tauhid, menukil rincian penjelasan dari Syekh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah pada sebagian jawaban beliau, sebagian jawaban Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika ditanya tentang ayat ini. Perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Mujaddid rahimahullah telah memasukkan masalah ini dalam kitabnya, kitab At-Tauhid, bab khusus bab iradat al-insan bi'amali dunia, bab tentang seseorang meniatkan dengan amalan amal ibadahnya dunia itu membatalkan keikhlasan pada amalan tersebut. Ya. Rinciannya, rincian yang kami maksud yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam I'anatul Mustafid pada syarah bab yang kami sampaikan tadi dalam kitab At-Tauhid, menukil ya jawaban Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pada sebagian jawaban beliau ketika ditanya tentang ayat ini. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, dan seterusnya yang telah dibacakan tadi dari surat Hud. Ada beberapa macam. Ya, jenis yang pertama yang masuk dalam ayat ini yaitu orang musyrik, orang kafir. Memang dia musyrik kafir, bukan muslim. Ya. Kita tahu bersama bahwa orang musyrik, orang kafir yu'thiruna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah, mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Mereka menginginkan dunia, mengejar dunia, dan mereka tidak berharap akhirat sama sekali. Bahkan mereka mengingkari hari pembalasan, hari akhirat. Jadi seluruh perjuangan hidupnya, seluruh usaha, upaya yang dikerjakan di dunia, semua itu untuk kepentingan dunia, untuk kehidupan dunianya. Karena tidak ada keimanan terhadap akhirat. Ini jelas. Jadi jika ada orang musyrik, orang kafir berbuat baik, memberi makan, ya, memberi sumbangan, makanan, minuman, ya, berbuat baik kepada tetangganya, ya, bersedekah dan seterusnya, itu tidak ada balasannya di akhirat sama sekali. Nah, tetapi boleh jadi dia dibalas dengan amal-amal kebajikan yang dilakukannya itu, balasan di dunia, dengan itu dia diberi rezeki oleh Allah SWT. Dia diberi rezeki oleh Allah di dunia, namun di akhirat tidak ada yang tersisa buat mereka. Karena tidak ada keikhlasan, tidak ada Islam, tidak ada tauhid sama sekali. Memang mereka hanya ingin dunia, dan tidak ada sama sekali apa-apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Mereka akan kekal dalam neraka. Ayat yang pertama yang masuk dalam ayat tersebut, dalam makna ayat tersebut. Yang kedua, yang masuk dalam ayat tersebut, meskipun tidak sesuai susunan yang diutarakan di oleh Syekh, namun ana sampaikan. Nah, yang kedua, seseorang yang melakukan amal-amal soleh kemudian dia membatalkannya dengan syirik. Ya. Orang-orang yang mengaku muslim, sholat, puasa, berzakat, berhaji, bersedekah, menyumbang untuk pembangunan masjid, dan seterusnya. Dari amal-amal kebajikan. Namun, di sisi lain, di kesempatan lain, dia batalkan itu semua dengan melakukan syirik besar. Datang ke kuburan. Mencari barokah dari penghuni kubur. Berharap kesembuhan untuk keluarga yang sakit dari penghuni kuburan. Ya. Memberikan persembahan ke pohon yang dikeramatkan untuk satu manfaat atau mudarat yang ditakutkan, dikhawatirkan, dan semisal dengan itu, persembahan ke gunung, persembahan ke lautan, menyembelih, ya, untuk dipersembahkan kepada selain Allah, dan semisal dengan itu, yang merupakan syirik akbar sehingga membatalkan seluruh amal-amal solehnya. Apa tendensi yang mendasari mereka melakukan itu? Karena urusan dunia, manfaat duniawi yang diinginkan sehingga melakukan syirik besar tersebut. Masuk dalam ayat. Dan ini syirik akbar tingkatannya. Naam, semisal dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, yang juga masuk dalam ayat, yang tingkatannya syirik kecil. Tidak membatalkan keislaman, tapi ya, syirik kecil, beramal dengan amal kebajikan, amal akhirat, yang seharusnya diikhlaskan hanya berharap pahala dari Allah dan berharap balasan di akhirat, tetapi ini dimaksudkan, diniatkan untuk balasan duniawi. Ya, yang ketiga, ini yang ketiga dan keempat ya, rincian yang ketiga, seorang muslim, dia beramal dengan amal-amal akhirat, amal-amal soleh, yang seharusnya amal-amal akhirat, amal soleh, tetapi ya, niatnya tidak ikhlas. Dia tidak berharap wajah Allah dalam jannah. Dia tidak mengharapkan jannah, surga. Tidak mengharapkan pahala dari Allah dengan amalan itu. Tetapi dia ingin ya dunia dengan itu. Misalkan seseorang yang menjadi na'id, ya, menjadi pengganti badal untuk berhaji dan berumrah. Semata dia inginkan dengan itu mau cari harta. Ya. Dia jadikan sebagai bisnis. Mata pencarian semata dia ingin dapat uang. Atau ini dicatatkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Naam. Ini dari Syekh Muhammad bin Wahab. Dan contoh yang lainnya disebutkan oleh beliau, seseorang menuntut ilmu syar'i agar bisa dapat gelar, titel, LC, atau semisalnya doktor, atau semisalnya, agar bisa dapat wazifah, agar bisa dapat jabatan, pekerjaan. Dan dia niatkan dengan thalabul ilmu itu supaya dapat wazifah, supaya dapat pekerjaan, dapat jabatan. Bukan menuntutnya untuk akhirat. Kata beliau, hadza amaluhu batilun fid dunya. Jenis ini amalannya batil di dunia, wa habita fil akhirah, dan gugur di akhirat, wa huwa syirkun asghar. Dan itu syirik asghar. Yang keempat juga semisal dengan ini. Seorang muslim beramal dengan amal saleh, mengikhlaskan, yakni memurnikan amalannya kepada Allah agar Allah membalasnya. Tetapi balasan yang diharapkan dari Allah bukan pahala, bukan balasan akhirat, tetapi urusan dunia, yaitu dia berharap balasan dari Allah agar disembuhkan dari suatu penyakit, agar dia tertolak darinya dari ain, pandangan mata jahat, agar dia terselamatkan dari musuh, dan yang semisal dengan itu dari balasan-balasan, agar dia jadi kaya, bersedekah supaya kaya, seperti rumusnya ya orang itu punya rumus bersedekah supaya kaya, ada hitung-hitungannya itu. Jadi diajari bersedekah supaya kaya. Nah, ada yang dakwanya begitu. Ini mengajari orang syirik asghar. Nah. Ya. Baik. Beramal supaya sembuh dari suatu penyakit. Dan semisal dengan itu. Maka ini disamai tadi, dia berharap dibalas oleh Allah. Jadi dia memurnikan, mengikhlaskan niatnya untuk dapat balasan dari Allah. Tetapi balasan yang diharapkan bukan balasan pahala akhirat, tapi dunia, sehingga tidak tergolong ikhlas yang diinginkan. Nah, ini kata Syekh, idza kana hadza qasduhu, apabila ini niatnya, fahadza qasdun sayyi, maka ini adalah niat yang jelek. Wa yakunu amaluhu hadza dakhilan, dan adalah amalannya ini masuk fi qawlihi, dalam makna ayat man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha ila akhir al-ayah, masuk dalam makna ayat ini. Ya, jadi syirik asghar. Wal mafruud fil muslim, yang seharusnya wajib dari seorang muslim, pada seorang muslim, ayyarju thawabal akhirah, dia berharap pahala akhirat. Yarju a'la mimma fid dunya, harapkan sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia, yaitu pahala di akhirat. Takunu himmatuhu 'aliyatan, hendaknya cita-citanya tinggi, yaitu akhirat, adapun dunia hina rendah, sementara fana. Wa idza arada al-akhirata a'anahu Allahu 'ala umuri ad-dunya, dan apabila seseorang mengikhlaskan amalannya dengan niat untuk mengharapkan balasan akhirat, pahala akhirat, Allah akan menolong dia untuk urusan-urusan dunianya, mengikut dunianya, tapi jangan niatkan dunia. Paham? Ikhlaskan niat untuk akhirat, urusan dunia Allah akan mudahkan untuknya. Wa yasarha lahu, dan Allah akan mudahkan. Dalilnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa artinya beramal dengan ikhlas berdasarkan ilmu. Ikhlas yaitu berharap balasan dari Allah berupa pahala di akhirat, bukan dunia. Itu ikhlas. Beramal berdasarkan ilmu sesuai syariat, ajaran sunnah Nabi SAW. Itulah orang yang bertakwa dalam beramal. Jika seorang bertakwa, maka Allah mudahkan dunianya, diberi balasan akhirat, dan dunianya juga mengikut. Yaj'allahu makhraja, Allah akan beri, niscaya akan beri dia solusi dari problem-problemnya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dihitung-hitung, yang tidak disangka-sangka. Ini perlu dipahami dengan baik. Oleh karena itu anak terkaget dengan tersebarnya di sebagian grup WA dari ikhwanuna, dan sudah anak tegur langsung yang terkait, yang bisa anak jangkau, ya, dan mereka sudah rujuk, namun yang menjadi sumber belum terjangkau. Semoga mereka mendengar dan rujuk dari masalah ini. Ya, menukil hal-hal yang semisal ini yang mengajari syirik asghar. Ya, yaitu dinukil, dibuat poster dalam bentuk judul, ini masih ada simpan, bersedekah dengan niat kesembuhan adalah obat. Bayangkan. Fatal sekali. Bersedekah dengan niat kesembuhan adalah obat. Ini mengajari syirik asghar yang kita bahas sekarang. Bersedekah, sedekah itu amalan akhirat. Niatkan untuk dapat pahala di akhirat. Bukan niatkan untuk dapat kesembuhan. Sudah kita bahas kan tadi jelas-jelas penjelasannya. Terang sekali penjelasan Syekh Shalal Fauzan. Ini mungkin dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Fatalnya lagi, ya, ini kesimpulan dari penulis ini. Kesimpulan dia sendiri memahami tulisan keterangan seorang imam, Imam As-Sunani. Padahal As-Sunani sama sekali tidak ada kata-katanya yang mengarah ke situ. Terjemahannya disebutkan, As-Sunani mengatakan, sesungguhnya sedekah akan menolak musibah. Di antaranya musibah berupa penyakit-penyakit. Sehingga sedekah adalah penolak penyakit-penyakit dan merupakan obat yang paling bermanfaat. Apakah ada di sini As-Sunani mengajari jika bersedekah niatkan untuk menolak musibah? Tidak kan? Cuma beliau menyebutkan manfaat. Kita sudah dengar tadi keterangan dari Syekh Shalal Fauzan bahwa jika seseorang beramal soleh, bertakwa, ikhlas, dan dengan dasar ilmu beramal, maka dunianya akan mengikut. Manfaat-manfaat duniawi itu akan dia dapatkan juga. Tapi jangan niatkan itu. Sekali lagi jangan niatkan itu. Karena itu ya adalah syirik asghar. Tidak ikhlas itu. Membatalkan keikhlasan. Umayyat taqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Para siapa bertakwa pada Allah. Apa takwa? Takwa itu ikhlas dan beramal dengan ilmu. Jadi dia ikhlas dalam beramal. Ingin dapat akhirat. Tapi Allah balas juga dia dengan dunia mengikut. Tapi dia tidak niatkan itu. Itu mengikut. Allah mudahkan dia keluar dari problemnya. Beri solusi keluar dari problemnya. Allah beri dia rezeki. Ya. Kan begitu. Seperti hadis-hadis yang menyebutkan jika orang bersedekah. Ya. Dia tidak akan menjadi fakir miskin yang sedekah. Didoakan oleh malaikat. Diberi ganti. Kan begitu. Tapi jangan niatkan seperti catatan tadi. Diajari orang-orang bersedekah. Untuk supaya jadi kaya. Bahkan dibuatkan rumus-rumus. Na'udzubillah. Nah di sini sunnahnya tidak ada kalimat itu sama sekali. Nah, dia hanya mengatakan sesungguhnya sedekah akan menolak musibah. Tapi jangan bersedekah agar tertolak darinya musibah. Ya, di antaranya musibah berupa penyakit-penyakit. Jangan bersedekah supaya tertolak dari penyakit. Supaya sembuh dari penyakit. Bersedekah untuk akhirat. Namun, ya, jika seseorang benar-benar bertakwa, ikhlas dalam beramal, Allah beri dia pahala akhirat, mengikut dunianya. Bisa jadi dengan sebab itu, Allah tolak darinya musibah berupa penyakit. Begitu maksudnya yang dimaksudkan oleh Sunani. Nah, tapi diseret ke sana. Ini kesalahan fatal yang harus kita pahami dan butuh diperbaiki dari pemahaman sebagian ya yang belum memahami masalah ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.